해보고요. 그다음에 그래파트 팀. 다른 거? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, genap 7 harinya adik saya Ki Seno Nugroho. Untuk pemirsa streaming, mohon doanya semoga arwahnya diterima di sisinya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki penting saka porong yo teman-teman di Kanjeng sama Cak Nun, insya Allah nanti doakan dalam rangka 7 harinya almarhum Seno Nugroho, dan akan diadakan tahlilan genap 7 harinya. Jadi kami menunggu kedatangan Mbak Nun yang sedang dalam perjalanan, dan teman-teman yang lainnya sudah standby di sini. Kita doakan semoga Dimas Seno Nugroho Kusnul Khotimah. Amin. di pantai ini lagi kulit dalam tanda mati. Di pantai ini enggak. Yeah. dumateng bapak-bapak ingkang tasih wonten manggah utawi wonten siling wetan, sumangga kasuwun inggih wonten ing pendhapi kirang-kirang. Sedaya malih dumateng bapak-bapak ingkang badhe dherek ngaos wonten ing dalu punika, kawula suwun kanthi sanget menjadi kirim-kirim menikah dikun jangkulang kondisi. Semoga kasihun kan di sana juga dengan bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Cuma kebiasaan ikut poro undit poro pilih sepuh masih sepuh ikan hagung mas tuki cuma kebiasaan yang ikau kami ikan jahat ikan dikuti poro pangemban pangembatin projo satria ni negari ikan pinoko pandang pandemik poro kawlar desik ikan saduru Niroyo, poro sarjono, poro sujana ni budi, ingin kehupan terserah piwah yunin kasutampan, ingin binatuin saudara hayu. Binangkung, poro alim, ulama, ingin rinten saudaru dan sasuman di bayar kitab suci wah yunin ilahi, ingin binokopan untun kebatin panembah, ingkang dhuwit caksono mewah lante ing tutur linanggung boten nasanipun al muharram cak mun ing satu minulya ugi boten nasanipun panjenipun bapa mantep sunesono ugi ing satu minulya boten nasanipun Gusti Yudha Ningrat ugi ing satu minulya sumrawipun dumateng sedaya jamaah agung sumawono putri ingkang kula kinurmati. Kepareng kawula nggil kamardikan dumateng panjenengan sedaya ingkang katembe sekedha imbal wacana sawetawis. Awit kawula iki kaji saking sanipun keluarga agung ahli waris almarhum Ki Seno Nugroho kinen andhekaken Toto Hadijoro wonten ing titi wekdal dalu punika. Ananging saderengipun kawula ngaturaken urut-urut jeneng Toto Hadijoro ing dalu punika. Langkung luwih semoga kita tansah ngaturaken raos suka syukur wonten dhasar dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, karohmatan, hidayah so inayah. Linangkung kanikmatan kesehatan, kawilujengan dan keimanan wonten dhasar dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih boten kendhatan sah karuntahaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Boten kusur penugi, sholawat salam, mugi tansah kunjuk katur. Wonten ngayunan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedaya keluarga, garwa putra, sahabatipun, sumrambahipun dumateng sedaya pendhekipun. Kalau berno panjenengan sedaya darasan kawula. Ingkang saestu dan sangat Tuhan tu syafaatipun. Pitulunganipun wiwit wonten ing donya punika dumugi samangke wonten ing dinten dunya kiamat. Mugi pikantuk ridho saking sedherek Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sedulur kula kundhen bagi sepuh ingkang saturu kinak betek sumrambahipun dumateng jamaah kampung semawon puting dari Jumata. Keparang kawula ngaturaken urut-urut jeneng Hadijoro wonten ing wedal dalu menika. Hadijoro ingkang sepindah nenggih pambuka. Dumateng Hadijoro angka kali nenggih waosan surah Yasin saha amaliyah tahlil ingkang samangke badhe dipun asta wonten ing sanipun panjenengan Bapak Lukis. Koko Ngadijan Aji Bumarto. Dumbang Aji Jolong yang kemampuan itu Nerindih Kukering Sending Gajah Seno Laras Sendro Patet Somo Anggikan pun Ido Koko. Dumbang Aji Jolong yang kemampuan kawan Nerindih Ular-ular Utawi Sabdo Somo Sabdo Tomo ini sepindah samangke kasuwunaken saking panjenengan Gusti Yudha Ningrat. Dumateng ular ewan apa kali nggih samangke kasuwunaken wonten ngandhanipun Al-Harom Cak Nun saha Ki Mantep Sudarsono. Adhidara ingin selanjutipun nulijik panutup tala jengakan uyon-uyon. Sebelum para pemudin, para bini sepuh, haji sepuh ingin satu kina bukti sumberan baikpun dimatang setia jamaah kagung semawano putri ingin dari kilonatan. Mekatan adhidara wonten ing titi wedal dalu niko. Gegandingan wedal ingin sampun dukat dalu pramilo semonggo Adicara wonten titi wedal jalu punika tumunten kapur wangane. Adicara ingkang mongkel pindah nggih pambuka. Kawula suwun dumateng sedaya jamaah kakung semawon putri waosanipun umul kitab kita dherekaken. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Kasunggulaken wonten ngandhanipun almarhum Ki Seno Nugroho ingkang titi wedal dalu punika sampun jangkep pitung dintenipun. Mugi-mugi kanthi panyungkuyungan panjenengan sedaya saestu sedaya keluarga ahli waris almarhum Ki Seno Nugroho ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhah lan ugi almarhum Kiseno Nugroho saiku samangke saged pinanti wonten ngasa dalem Allah dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun, dipun paringi fajar mriginipun, dipun paringi wiyar kuburipun, sakemah pinaringan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mekaten adicara ing salajengipun nggih kawasan amaliyah tahlil pramila wekdal saha sasana wicara kawula aturaken wonten sanipun panjenengan kumpul ing boko ati dan ati sumarto sumangga kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yes, salah cipun kalau sekarang waktu dimatang para sepuh dan para bini sepuh langkung-langkung dipun sepuhakan sedaya yang berhentikan perlu dan bukti selain para kawas dan para petasi dan dimatang para batalan sederik kloster dari para kloster semoga langkung kemien panggilan kloster ini kodera akan mendekatkan para sepujuh puji sesukur untuk mengaksa dalam Allah SWT. Ih awet paringipun mapinten-pinten kanugrahan kanikmatan kawilujengan kesarasan kafelan hidayahipun barokah lan inayahipun Islam lan imanipun ngparengaken dumateng panjenengan kula sami katipe wonten ing kalajengan dalem menika dumateng para sesepuh lan para bini sepuh lan ingkang dipun sepuhaken wonten ing pedhangan mriki pinaringan sehat sedayanipun boten wonten alangan sedaya saged makempal lenggah wonten dalemipun Bapak almarhum Kiseno kanthi manggih ing saking sedayanipun. Allahumma amin. Shalawat lan shalawat salam kita panjenengan dumateng Sunan kita Laki Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan kitoan tuan tu menggasahkan atikun saya wonten dunia menikah lan ubi yang semangke wonten yang alam yang akhir ikun Allahumma amin. Dumateng para sepuh lan para bapak direktur sedaya kula kaparang imami dan menikah ngajengaken menapa ing dados atur panjenenganipun saking ahli waris almarhum Kiseno Nugroho dan menikah usahakan surat Yasin maka lajengaken kanil soho kasih kasih kita pramilo semoga kita sarung-sarung kita pinangkani kita sungguyung menapa ing dados atur panjenipun saking ahli waris almarhum Kiseno Nugroho mugi-mugi marakipun wonten ngarsa dalem Allah dipun paringi pangapunten dosa saha kelepatanipun lan mugi tinampi sedaya amal kesalahanipun lan dipun tebaken saking siksa kuburipun lan semantenipun dipun pangapunten wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pramila semoga kita awiti kan kita dhateng ila hadratin nabil mustofa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa alihi wa dhurriyyatihi al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilaha Tati Ikhranihi Innal Ambiya'i Wal Mursalin al-anliya'i was-suhada'i was-solihin was-suhada'i wat-tabi'in wal-lama'umilin wal-muhsonidin mukhalisin wajami'il mu'atikatil mu'korobin khususun sayyidina Sayyidina Qasiri Sayyidina Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirath. Ahli kubur minal muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minah min sa'atil arfi ila maghribaha wa maghriha khususun aba'ana wa ummahatina wa ajdatana wa jadatina wa masakina wa masaliho masakina wa asa'idatana wa asa'idata asa'idatina wa liman ihtamakna kahuna isyafihi al-fabeha. Inna lahu minna wa ta'ala wa Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wa barakatuh. Ma'idhillahu lidhahitakum risalataikum tabairah. Inna allaha wa malaikatusun ala api. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli afdala salatina ala ahli kitabik. Qul huwa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma'a ta'awun. Allahumma salli afdala salatina ala ahli kitabik. Qul huwa sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina La ilaha illallah, la ilaha illallah, la

ahlihi wa abwaban khairan min yaumihi wa abdilhu syamata wa alaihuhu min adabin kubri wa fitnatihi wa min adab tanar Allahumma firli halina wa ma'udina wa sahihina wa bo'idina wa sohirina wa kafirina wa daftarina wa unsana Allahumma mana ahya'i tahu minal wa ahlihi wala islami wa man tawakol tahu minafa pawafa taharina ajrohu walat itu rilana ba'dahu wafirlana walahu birohmatika ya arhamarrohimin walhamdulillahi robbil alamin. Semanten wa akhiratul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun wonten ngersani panjenenganipun Bapak Rois Bapak Ngadijan Adi Sumarto ingkang sampun mimin wontenipun waosan surah Yasin so amaliyatil wonten ing wedal-wedal punika. Saking keluarga ageng almarhum Ki Seno Nugroho ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Ingkang salajengipun dumateng ngarsanipun para jamaah sedaya ingkang sampun nderekaken wontenipun ngaos surah Yasin saha amaliyah tahlil wonten ing dalu punika. Mboten kesumpahan ugi saking sedaya keluarga ahli waris almarhum Ki Seno Nugroho ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Mugi-mugi almarhum Ki Seno Nugroho saestu samangkih dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun, dipun paringi papan ingkang jembar ingkang fajar lan dipun paringi surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenengan sedaya ingkang nderek mbiyantu, mugi-mugi amal kesenan panjenengan sedaya ugi samangkih pinaringan lelintu ingkang samurwat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dungkap adicara ingkang salajengipun nuninjih ungling gending ladrang ungling gending Gajah Seno laras Slendro Patongo pramila dumateng ngarsanipun para lenggah sedaya para jamaah sedaya kepareng amirengaken gending Gajah Seno laras Slendro Patongo anggitanipun Ki Joko Porong dumateng ngajanipun poro prajongo kawulo duraken sumongo. Thank you. Thank you. paripurnaning gending ladrang Gajah Sena laras Slendro Pathet Sanga anggitanipun Ki Joko Porong kepareng toto hadicara wonten ing dalu punika kita sumenekaken langkung rumiyin. Adicara ingkang salajengipun kita aturaken wonten ngersanipun kadang Wiro Mudo Among Sunggoto kepareng amarak sewan wonten jeng handika sami sang yaning para tamu kagung Sumawana Putri ingkang ngandherekaken pengawasan wonten ing dalu punika. Pramila dumateng ajengipun kadang Wiro Mudo Among Sunggoto kawula sumanggaaken. Nuwun. Nuwun sewu wonten ngajengipun para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh ing satuhu kinabekten. Sumrambahipun dumateng sedaya jamaah ingkang kawula hormati. Saderengipun kita matur langkung rumiyin kita aturaken pambagyo sugeng rawuh wonten ngajengipun Gusti Yudhaningrat. Wonten ngajengipun panjenenganipun Cak Nun. Wonten ngasanipun panjenipun Bopo Mantep Sudarsono lan ugi Bopo Halim. Ugi wonten ngasanipun Gusti Benowo ingkang satuhu dayat kinurmatan. Sedaya keluarga ngaturaken agung panuwun awit karawan panjenengan sedaya anggenipun handherekaken toto adicara wonten ing wedal dalu punika. Ing salajengipun awit raos bumbung biwaroning manah sedaya keluarga ahli waris almarhum Ki Sena Nugroho awit karawan panjenengan sedaya saestu keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sedaya keluarga mboten saged paring piwales punapa kemawon namung sagedipun DDP wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sedaya samangke pinaringan lintu ingkang samurwat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun wonten ngarsanipun para pepundhen, para pinisepuh, sumrambahipun sedaya jamaah ingkang dhahat kinurmatan. Wonten ngarsa jeneng handika sami sampun cinawisan unjukan soho daharan pramila saking kersanipun keluarga ageng almarhum Ki Sena Nugroho panjenengan kaaturan angrahapi pasugatan punika mardu mardi kaning penggalih. Sumangga kawula dherekaken nyuwun wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi unjukan soho daharan punika saestu samangke saged mahanani migunani dumateng jasmani saha rohani kita panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana okhina ada benar. Amin ya robbal alamin. Wonten ngasanipun para lenggah sedaya katuran angrahapi kanthi mardu mardikaning penggalih. Sumangga katur. Luwun sewu mboten ageges kita ngirangi kamardikan dumateng bobo-bobo bapak-bapak pilenggah sedaya ingkang katemben angrahapi pasugatan kegandhingan wonten ing ngarsa panjenengan sami sampun cinawisan pasugatan ingkang angka kalih Boten perlu kawula ngambali atur ingkang kathah. Sumangga pasugatan ingkang sampun kasumektaaken wonten ngarsa jeng handika sami. Parenga jeng handika sami sami hangrahapi kanthi mardu martikaning penggalih. Para bapa, para lenggah sedaya sumangga katur angrahapi. Matur nuwun. Oh. Nyuwun sewu. Wonten ngajengipun para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun dumateng sedaya jamaah ingkang satuhu kawula hormati. Mboten ateges kita ngirangi kamardikan dumateng panjenengan sedaya ingkang katempen angrahapi pasugatan. Ingkang sampun kasumengtaken wonten ngarsa dengan tiga sami. Gegandingan wedal ingkang sampun tunggap dalu, pramila sumangga tata hati joro ing wedal dalu menika tumunten kalajengaken. Tunggap hati joro ingkang salajengipun nuninjih ular-ular utawi sabdo tomo. Saderengipun hati joro sabdo tomo, kawula suwun wonten sanipun putranipun panjenengan Bapa Ki Seno Nugroho nuninjih Mas Gading Pawukir saha Mas Nijan kasuwun kalarapaken wonten ing sangajenging pendopo punika. Sepindah malih wonten ngasanipun putranipun panjenengan Ki Dalang Ki Seno almarhum Ki Seno Nugroho panjenenganipun Mas Gading Pawukir saha Mas Nijar kasuwun kalarapaken wonten ing pendhapi punika. Matur nuwun sanget kegandengan putra kekalih saking panjenenganipun almarhum Ki Seno Nugroho pun Mas Nijar saha Mas Gading Pawukir sampun satata lenggah wonten ing pendhapi punika. Tumunten kita lajengaken adicara sabdo tomo utawi ular-ular. Sabdo tomo ingkang sepindah sedaya keluarga ahli waris almarhum Ki Seno Nugroho gungan wonten ngasanipun Gusti Yudhaningrat. Pramila wonten ngasanipun panjenipun Gusti Yudhaningrat Sasana Wicara kawula aturaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun sewu. Pareng monjuk atur wonten para tamu, para bapak saha para ibu, kakung saha putri, mboten kula wiji-wiji cekak kanthi aos utaminipun matur sembah nuwun wonten ngersanipun Gusti Benowo sak pendherek ingkang kelenggan menika sampun kepareng rawuh wonten ing papan menika. Panjenenganipun Ki Dalang Mantep Sudarsono pepundhen kula sanderek ugi ingkang sampun mbucal wekdal rawuh wonten ing wisma menika ugi pepundhen kula Gusti Yudhaningrat sak pendherek ingkang sampun kepareng nglonggaraken penggalih ugi Cak Nun sak pendherek mboten kantun ugi matur sembah nuwun kepareng mbucal tempo. Nggih, sawetawis mundi dawuh timbalanipun atur panyuwunipun anak kula Agnes utawi Nyi Seno Nugroho saha mundi dawuh timbalanipun pepundhen kula Kakang Mbok Ayu Yekti Parman Cermawiyoto intinipun ngaturaken sembah nuwun ingkang tanpa upami ngantos mboten saged matur piyambak ingkang para panjenengan para pepundhen kepareng rawuh saha para warga masyarakat ingkang kelenggan menika sampun kepareng empal wonten ing wisma menika namung wos sing wigatos kula mundi dawuh saking Mbak Agnes utawi Nyi Seno Nugroho toho Kang Mbok Ayu Yekti Parman Cermawiyoto minangkani amanahipun swargi anak kula Seno Nugroho pilih anak kula Seno Nugroho miturut riwayat sawetawis anak putu kula pun gadhing nalika semanten tesih alit semunipun anak kula Seno ragi kecewa margi putu kula dereng purun dolanan wayang namung sareng pikantuk judu menika menika estunipun menawi dipun pendhet saking swargi Ki Seno Nugroho yang bingkanane pepundhet namung amargi keparenging Gusti mekaten lajeng Mas Seno Nugroho nate ngendika bilih putra kekalih menika menika dipunaken anak angkat lajeng dipun sederekaken kalian pulopun Gading. Lajeng Maseno sareng lari ke kalih menika gathuk kok menika ya remen ringgit remen gongso. Lajeng nuntun dateng putu kula Gading satemah remen dolanan ringgit remen dolanan gongso. Lajeng Maseno almarhum kaweca sesuk kowe nek Dewata tak pasrahke pepundenku Ki Mantep Sudarsono. Ingkang menika kula namung anglajengaken mundi dawuh timbalanipun Kakang Mbok Ayu Yekti Suparman Cermawiyata menika anglajengaken pramila ingkang menika lepat nyuwun samudra pangsami pribadi kula sineksen para pepundhen para kadang para keluarga kula namung anyampaaken menapa ingkang dados panuwunipun anak kula Ki Senanugraha Suwargi pramila anak kula putu kula kekalih kula sumanggahaken Ki Mantep Sudarsono mangke anggenipun badhe paring pendidikan supados anglajengaken idam-idamanipun Suwargi Ki Senanugraha semanten ing dados satur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden, para sesepuh langkung-langkung pepunden kula. Gusti Yudhani Ngerat Soho Katang Kulo Gim niko Ca MH Ainu Najib niko ngis derek kulo Gim mengsah kulo mengsah yele yelan menawi ngisi pengawasan wonten daerah Solo wonten daerah panggenan kulo menawi kulo longgar pasti dipun telepon yang penjenenganipun Kang kue prei ora prei iwa ngono gambleh aku Kang neng di neng Kartosuro ya tak susul banget. Nggih, matur sembah nuwun. Dene kanthi awrating manah kula kapasrahan dene putu kula kekalih Gading Pawukir saha Namas Gadang PM Setyo nggih. Prasetyo nggih. Ngene ya le, eyang tak dongeng ya. Engko ngrungok. Bapakmu Suwargi Ki Senanugraha Ki biyen wis tau dipasrahke karo Yang Mantep sing masrahke sapa Eyangmu Suwargi Ki Suparman Cermawiyata nalika Eyangmu gerah ning rumah sakit aku tilik di mbok menawa nek aku ora tutuk aku titip anakmu Sena mongso bodho tak pasrahke karo kowe guna wentan anggen kula mangsuli ngaten walah Mas wong panjenengan ki nang rumah sakit ki ujube golek tombo panjenengan kudu waras ya Mas waras kudu sehat lara kok diingu timbangi ngulo lara wong nyupitik kepengen ndok kula ngaten ya mbaipun tasih saged gumujeng ning piye to di wong laraku wis kaya ngene mongso bodho nggih masak saged-saged kula kula kaleres ngringgit wonten Akprin rikala semanten tengah dalu kula bibar perang gagal pun nampi serat Mas Parman kapundhut enjangipun kula tancep ayung kula bablas dhateng mangku kesuman. Moko dalunipun kula badhe ngringgit wonten Ngrabak. Nggenipun Lurah Keli ingkang dados bupati wonten Purworejo menika klentu rikala semanten. Menika. Lah saksampunipun menika pelet sekawan dasa dinten. Nggih sekawan dasa dinten kula suwan Mbak Yu Parman Mbak Yu Yekti menika kaliyan Suwargi bojo kula. Ingkang nomor gangsal. Ini nggih namung setunggal kula mboten wayuh nggih. Menika bojo kula ingkang nomor gangsal. Lah ingkang tumut menika bojo kula ingkang nomor 8 ya ampun. Nyun pangapunten kegujengan sekedhik nggih Pak nggih. Menika amargi saestu menika sejarah. Sak sampunipun ngaten janipun senono badhe kula beto. Sak sampunipun kawan dasa dinten kula matur kalih Mbak Yu Yekti. Ingkang matur bojo kula pun yu Sena kula betane teng Karang Pandan kajeng diajari mayang kali Mas Mantep rikala semanten Mbak Yu ngendika aja sik yo di ben sekolah sik engko nek wis rada tutuk ben ngetan yang Karang Pandan ngaten disampun usananipun dangu kula nggih namung mireng saking sekedhik bab kabaripun Sena nggih kala mangsanipun sok dolan dateng Karang Pandan namung wangsul dulan wangsul ngaten. Lah, Rikala semanten kula pun timbali Gusti Yudhaningrat kula ngrikit wonten nggih menika sasana Injil. Pendak wulan Ramadan nggih Pi rikala. Nggih, poso mesti kula suwan mriku. Lah, sena menika nusul. Sen kowe mayang ora? Kula ningali wayangan niku kula pun mboten selera niku. Ora selera piye? Kula mboten wonten greget badhe mayang, Pak. Sebabe kula ningali wayangan sak mangke menika kok raos kula kok ngelangut. Batu karepmu piye? Kula mboten mayang mawon, Pak. Nek ora mayang gamelan karo wayang didol kula ngaten. Pengin gamelan karo wayang arep nggo apa kowe iki anak dalang. Bapakmu ki gajah-gajahe dalang Yojo. Mas Parman ki tak gandrungi suwuke bapakmu ki nek Yojo rungane sing tanding. Kowe iki anak gajah lho kok. Tikus e kok ora jaman semanten kula. Ayo mayang. Nek ora gelem mayang wae dadi apa? Ning nek kula ngringkit nek kula mayang nek kula tiru sampeyan pripun, Pak? Tiru wae. Wer niru aku ora apa-apa. Ayo tiru wae. Kula enten Yojo niku, Pak. Lah upama kene Sumatera sing nglarang sapa ta wong arep mayang kuwi? Mayang aku tirune sing mbok senengi apa? Tiru wae aku. Kula remen sabet, Pak. Yo tak ajari sabet. Ampun. Menika saestu Pak demi Allah demi Rasulullah anggen kula nganggep Cina niku kados anakku kula nyin. Lho kanthi wonten lelampahan ing kados ngaten menika kebasanipun kados dipun sendal raos kula. Antos anggen kula ngenget-nget kula suwan mriki niki blangkon niki sing nyukani Cina niki. Sen aku njuk blangkonmu siji wis sen nggih ampun sing lawas to Pak kok damelke sing enggal. Sami nggih Pak ya Bapak setunggal ukurane wis ukurane ya wis kowe ora apa-apa. Dilalahipun kula nggih kok pas ngaten. Nah, kula semanten badhe tetakipun putu kula gading menika. Jam 6 enjing sampun dumugi wonten griya kula. Sajar kaliyan pembantu kula. Mas maksanjang nggih enten utusan saking kraton Ngayogyakarta. Nggih. Lah kula dipun gugah padhi paling ora mesti Gusti Yudhane ngrasa wis tau rawuh rene kula ngaten. Wah kula gregah sampun. Wah, kula nggih dandan sae nika ngleling nika kula dandan. Sampunipun ngaten kula panggihi wonten ndopo niku jeneng. Lho, kowe ta Gusti Nyok kula ngaten niku. Lah mboten ngaten ya panjenengan mboten gawungu to Pak. Iya, nyuwun tulung nggih Pak, ngopo? Pokoke tetake wayahe panjenengan ngasta nggih Pak. Aku mayangku wis elek lho, Sin. Aku dalang-dalang tuwek. Kok dalang sing mboten kedah panjenengan. Oh iya, nek pancen ngono ya tak mayang sak isa-isane. Nggih Pak. Anu kula ngaturi anu napa niku DP pinten Pak? Diapurmu kaya sugi-sugi ya dhewe kula ngaten. Ah kula ge pengertos Pak, nek sampean kula panjeri mesti mboten purun, nek gelem yo bangeten ngoten niku. Padha wae kula. Pancen ge asring kula niki kaliyan Swargi Sena guyon. Cak sampunipun ngaten. Sena mboten wonten nggih, kados kula aturaken kula wau. Kula sampun bebasan kados kecalan. Anak kula ingkang wonten Yojo ingkang kula ingkang kula kudang-kudang. Kala tanggal setunggal niku tasih kober nelpun kula. Gangsal tanggal gangsal welas menika jaripun ngringgit wonten Sragen. Wonten ngeripun Pak Bupati Untung menika terangipun putri rak badhe nyalon malih nelpun kula, Pak E. Nek nimbali kula Pak E, Pak E. Apa? Pak, wonten Sragen niku gandeng calon niku putri, nek kula lakon kula ngangge tokoh putri pripun? Apa karepmu? Nek Sri Kandi pripun? Alah bar tak tokke sen. Waduh, pripun Pak? Lah sak karepmu, nek upaminipun kula ngangge Drupadi, ora apa-apa. Wis tokoh Drupadi kok lakone Gandamana sayembara. Sae Pak niku, apik. Niku sak pejahe Gandamana. Patine Gandamana. Ning ngertos kula Gandamana niku matine ikhlas nggih Pak. Ikhlas. Wong bar matiku sak durunge mati kasektene dikekke karo Puntadewa. Kalung Robyong kae terus Aji Bandung Bondowoso kekke Bratasena Aji Sepiangin kekke Permati. Wah, sae niku nggih Pak. Wah, kula remen Pak lakon niku. Gandamana jane ikhlas tenan. Ya, kula ngaten. Lah kok kula mireng kabar nggih kados ngaten menika nggih sampun. Menika kula namung gadah kudangan kalian putu kula Gading Pawukir. Leh, ngene ya leh iki eyang ora iso maringi apa-apa. Yo gandeng aku ki mbiyen gurune bapakmu. Nek pancen kowe gelem, kowe sinau mayang sowan Mbah Mantep. Kowe dolan rono, kowe butuh napa? Kepengin pedalangan nggo napa? Pengen sabet tak jari sabet, suluk tak jari suluk. Wis. Anggere aja njaluk payu, nek payu golek dhewe. Ya. Biyen aku ngandani bapakmu ya ngono. Wis to Sen, kowe engko nek pancen wayangmu ki apik, engko dhuwitmu teko dhewe. Oke, Pak. Ning hati-hati ya. Kula pun napa nggih, meling hati-hati. Kowe engko nek bajutan, dalang kuwi maune urung iso mayang kepengin mayang. Engko nek wis iso mayang kepengin payu. Nek wis kepengin nek payu kepengin laris. Lah aku nek wis laris, ngrekso le laris ki ku awet apa ora. Lah aku nek wis awet, sing paling abot dhewe ngrekso meminit kesehatan. Iki sing paling penting lho, Sin. Eling-elingen. Nggih, Pak. Sing kula tiru nggih panjenengan. Ku sik, nek kowe niru aku, sing tak nggo iki urung karuan nek bunggungku cocok. Sebabe menungso ki dhewe-dhewe kekuatane. Lah sing iso ngrasake sapa? Kowe dhewe. Nek kira-kira awakmu ki saya aja dipaksa lho. Oh ngaten nggih, Pak. Iya. Kulo kayang Cenoro bloko napa-napa kulo belakaken. Sampun. Mbok ngaten. Dumateng putu kulo Gading. Iki simbah ora iso paring apa-apa ya le. Tak paringi kenang-kenangan wayang. Ya. Iki ya wayange simbah anggon-anggone simbah. Eh, sing nggawa wayang mau gawe rene cah. Wayange mau gawe rene. Ya. Nah, nggih. Gatut koco tatit, ki apike nggawa nggo perang. Ya. Ku tak kudak kowe kudu iso sabetan ngungkulana bapakmu piye. Ya. Kudu iso. Nek kowe matur napa kula saged yang iso. Wis, kudu iso. Tak kudang kowe bisa mayang iki. Gatut koco tatit tahun 2017 iku gawe. Kenang-kenangan dari Mbah Mantep Oye. Terus iki Gading Pamukir nyo. Paringke kowe. Ya. Ih, Janoko, Janoko, jenenge nek cara-cara Janoko ki nanti. Iki dinggo ki nanti ki normal, dinggo sowan yo apik, dinggo perang yo kepenak. Tur wayange tak gabiti kepenak nggo perang jos tenan iki. Wis kudu perang cakil kudu apik. Nyoh, tak paringi sisan, ya. Nyoh sak cakile sisan. Ning wulinge Mbah Mantep ngene, ya. Ko sampeyan latihono sing tekun, ya kudu latihan tenan, aja mung sabetan tok, suluke ya diopeni, antawacana ya diopeni, kudu sing apik. Jogja apa Solo sak karepmu, Jogja ya apik, Solo ya apik. Ya. Nek perlu dicampur kaya swargi bapakmu. Bapakmu kae Solo ora, Jogja ora. Dadi kan dicampur. Dadi Mbah Mantep karo Jogja dicampur dadi siji. Bagongane Pak Mukae sing ditiru Pak Sukron. Pak Sukron kuwi dalang bapake Pak Mas Kangko, dalang Blitar, Pak Haji Sukron Sumondo. Bagongane ya ngeyel kaya bapakmu ngono kae. Lah, mongko Pak Sukron kuwi biyen sing ditiru aku. Lah bagong aku kuwi sing tak tiru, Pak Hadi Sugito. Kuwi mulek kae to kuwi mubeng dadi. Ya. Iki ya lir, simbah ora iso nganu apa-apa, ora iso maringi apa-apa. Wis iki kenang-kenangan saka simbah. Iki tak tulisi buta cakil iki yasan ki Mantep Sudarsono. Iki eneng Candra sengkalane tangan yaksa satataning janma. Tangan yaksa satataning janma kuwi ngarani Candra sengkala taun. Tangan ki loro. Yaksa ki limo. Terus tangan yaksa satata, satata ki limo. Janmo, janmo ke siji, nek diwalik, siji, limo, limo, loro. Lahiri cakil, lahiri buta cakil ini tahun 1550 loro. Saiki tahun Jawa, 1554. Wis pirang tahun umure, lahiri buta cakil metu pisanan lho. Eneng buta cakil, di wayang buta tangan loro, cek dewe cakil. Ya, cukup ngerti ya. Nah, wis, iki, karo kowe sak bisa tak pari wayang iki, jenengmu tak tambahi kowe gelem. Purun mboten? Purun, nggih. Jenengmu Gading Pamukir Sena Saputra. Alhamdulillah. Mang paringi ladrang eling-eling, Mas. Mas kula nyuwun ladrang eling-eling, monggo Mas, warga laras gen dinggo pengeling-eling. Pas niki pitung dinane anak kula Sena, kula maringi tetenger putu kula Gading Pamukir Sena Saputra. Monggo. Dadi yo tetenger selaminipun, dadi yo dalang kondang laris mungkuli bapakne. Amin. Mekaten iki kados satunggal kirang langkungipun pun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu soho amel sampun wonten kamera. Nggih, ngatur mawon nggih. Sampun. Sampun. Sampun kendel. Ning mboten wani 5 ngen. Sugeng dalu soho matur gunging panuwun awit rawuhipun Cak Nun Kanjeng Gusti Adipati Benowo soho Pak Wabub cuti amargi nyalon insyaallah dados alhamdulillah salajengipun para ahli waris Mbak Agnes soho Ibu Parman lan para tamu kakung mewah putri ingkang dinormatan. Sepisan kula menika menapa nggih istilahipun kanca saru, kanca dolan dadayan Maseno ya kalang kula ben saged omong-omongan sae. Terus saking lunyunipun sami-sami lunyu ya pandan saru. Dadi kang nami saru kantun damu ya. Sampun tememplek wonten lambe kantun damu ya. Nah sampun kados pasederekan kula nggih gandeng lameng pegawai negeri lajeng menapa lak wonten YouTube niku masih no ngendikaken wonten pas dalang ini. Wis nak yojo Gusti Yudha nak Solo Kanjeng Gusti Benowo. Neng ala iki ra tau gak edit. Arang-arang gak edit. Neng kang sewau kula mbok mlawi kerep nyuwun menapa yen suran menika tanggal sedasa suro menika mesti biasanipun nggih wanipun dalang kanca-kanca dalang kathah nggih Mas Sarsono, Mas Tejo, Mas Tekno, Mas Tono Waluh men sampun nate kula undang. Nggih amun gregetaken sepindah lajeng kapok. Pentilar ndingluk suluk malah sami ambruk. Wayangipun Masenono mbok menawi sampun 8 taun nggih. Kaping 8 wonten manan kula pendak sura. Menika yen wonten manan kula biasanipun nyuwun lampahan nenggal. Ana dilalah nggih saged. Sekedek kula temugi saat menika sampun damel 13 lampahan carangan. Ingkang terakhir menika Pendhawa Swarga terus sampun wonten ngake Raja Estu ingkang dilalah ingkang nyepeng Mas Catur Benyek. Amargi Mas Seno kesupen tanggalanipun boten nyorek. Wah lali kula. Ya penak wae nek dalang iki wis. Cilaka lha nek bukan dalang kae Pak Mantep kan cilaka. Wah anu pun kula dol Gusti. Ana omong rak ngaten iki sampun sekeca mau. Pun baju kula dol anu sing dawuh Pak Bupati Malang. Wah aku iki kegeduke bupati ya aku iki. Kok dadi malah dikalahke piye iki? Wis setahun kepungkur ya nyorek. Ala jeng yo krota anu man. Ta anu penyek. Lajeng piyambakipun anu iki jane napa niki? Iku manut nggo ndampingi lakon Pandhu Swarga, dari Pendhawa Swarga. Punggih. Wah nyumpang punten lho Gusti, wong kula anu pun bacot lali terus manajemen kula terus pun ngiyani pun entuk uang muka. Wah aku kuwi yang cilaka. Aku uang mukane neng cacat ora dianggep pinjak nggih nggih mboten napa sok andilalah wingi wonten tarang trites neng dalang lho neng mboten wonten anu wonten barang trites bibar mayang mabripun sesuk suron iki kula mleh mabripun nggih ngomong kula sesuk isih pandemi ora nek pandemi ya mung nampa 15 lho sak brayan lho ya amene telung jam kok nokeh nggih anggen kula ngertos ansedanipun Mas Seno menika dalu pukul 10:30 dipun telepon Mas Benyek. Gusti niku wonten kabar elek pripun to? Mas Yuno mboten wonten. Astagfirullah nggo njempling sak palipun. Lah jemah kula tilem ngantos tangi apa to Mas Yuno apa? Anu Mas Yuno ora ono. Wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah nggih. Iki gak lara apa Mas? Wah anu bar pipitan. Wah. Wis lawane ngepit kula ya. Ah nunggang liyane men penak. Nunggang ngepit. Nggih. Inilate yang ne yang patos kesang nggih rekaos, patos pepati nggih rekaos. Mamila nggih mbok menawi sampun kelas tulisipun Mas Seno Nugroho ya ketah kita sedaya kanthi ikhlas ing penggalih khususipun para ahli waris Ibu Parman saha Mbak Agnes Sakputra khususipun Mas Gading Pawukir Seno Sakputra mugi tansah ikhlas lan tansah ndongaaken mugi-mugi arwahipun kaparingan husnul khotimah rono kersane Allah. Lan mugi-mugi keluarga tansah samawa sakinah mawaddah warahmah. Menawi menika minangka pacoben ing Gusti Yang Maha Kuasa kagem keluarganipun Mas Seno ingkang tinilar. Lan mugi para kanca-kanca warga laras nggih pesinden nggih para wiyaga lan kru ugi pihak manajemen saking Dalang Seno nggih mugi-mugi kanca-kanca saged nampi kawontenan menika kanthi ikhlasing penggalih lan tansah paring tunggu dumateng Maseno sepatus tansah dipun napunten sedaya kelepatanipun bapunah yang nggih Maseno watakipun ngaten menika yukar-kar lan ngendika sak sekecanipun kampak apa meneh apa durung panas kupinge durung kaya dirasa menikane menika kangge pamecut kita sedaya mila ingkang nami wonten ing babakan seni menika yang sampun menapa sampun sunduling ngawiat ngaten menika kedah nggih tegas cek leda-lete barang napa Pak Mantap Cak Nun napa napa ngare stape leda-lete mulai disikat tenan ya sikat omongan nah perlu ya apa banting gelas ya Pak. Amika mugi-mugi pindah malih Maseno mugi sawanipun dipun tampi wonten ing swarga mulya. Husnul khatimah. Lan para ahli warisipun kaparingan tansah kaparingan sabar, ikhlas tetep nglajengaken antawis hidup lan penghidupanipun sampun ngantos menapa lerwo normale Gading Pawukir Sena Seputra menika mulai sampun 3 tahun kepengker sampun kula istilahipun menika kula ijazahi mawi duwung sampun nate pun nanggih Maseno kiambak malah mutah-mutah. Wah, kula ora cocok nih Gusti. Aku kurang saru. Ora cocok. Nah, nek ake wong saben dinten main mesti masakake. Aku dienggo anake ring nganggone wis pengetahuan anake mboten. Wong mboten mung kula nggo. Wis. Nggih mugi-mugi Gading Pawukir Sena Seputra namanya saged nglajengaken menapa profesinipun kengramanipun wonten dilalah kok nggih sami kalan Pak Parman nggih rumiyin lan Mas Sena dereng menapa dereng ketinggal saged dalang mboten purun dalang menika sampun lameng tukwa mawon wonten dalem niku anakku ora ana sing neruske iki yo sapa sias piparipun Maseno saged dalang no lajeng wonten dalem juget-juget ana bentenipun kalau Maseno saking remenipun ning yen menapa Maseno wingi anu dekading Pawukir sampun saged sekedhe-sekedhe dalang malah nangis wonten YouTube-nya. Mbok menawi mugi-mugi kanthi menapa kawontenane mekaten Gading Pawukir Sena Seputra saged nglinter keprabenipun ramanipun. Amin. Nggih, nameng menika ingkang kula aturaken mugi-mugi keluarga tansah sabar nrimah ing kawontenan lan ugi tetep tetunggu supados Maseno lancar sayanipun anggenipun sowan wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Kuwas Allah Subhanahu wa taala. Kados mengaten atur kula lan wonten lentak-lentur tapi lepatipun atur kula kula nyuwun kuning samudra pangsami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken agung panuwun wonten kersanipun Gusti Yudhaningrat ingkang sampun paring sesuluh paring pangertosan dumateng Nak Mas Gading Pawukir Sena Saputra. Sedaya saking keluarga ahli waris almarhum Ki Sena Kesino Nugroho ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dengan adicara ing salajengipun nunggih sabdo tama ingkang salajengipun pramila wedal sasana loro kawula aturaken wonten sanipun Al Mukarrom Cak Nun matur nuwun. Jinjun sewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturi langsung pepindhan kita bersama Pak Mantep untuk di sebelah kanan saya, Pak Yai Raes untuk juga bersama kami, sama Mas Totok Raharjo untuk maju bersama-sama. Kita, saya tanya dulu para hadirin, tesih dereng saya nih. Kita mikul dhuwur Mas Emang nih. Kita pikul sedhuwur-dhuwurnya dan mendem jerone sudah urusan keluarga. Tapi pokoknya kita akan nyengkuyung setinggi-tingginya memaknai sopo to Mas Eno iki ning alam dunia iki. Apa maknane, apa fungsine dan secara keseluruhan sing jenenge dalang ki kok ampuh men ta ya. Seno wis ampuh kaya ngono apa meneh. Sing ana Sudarsono niku sapa jenenge iku? Ini nyun sewu musuh bebuyutan saya, nyun sewu Mak Mantep Riwangan. Kita bukan apa namanya, bukan ular-ular, tapi kita memaknai bersama, sehingga saya mohon bantuan kepada beberapa pepunden, beberapa tokoh, beberapa ilmuwan kebudayaan. Mas Totok Raharjo, saya mohon maju ke depan, bisa sebelah kanan sini. Untuk hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan Jawa, nanti kita akan taren dan matur dan tanya kepada Ki Mantep. Untuk hal-hal yang menyangkut Islam, nanti kita mohon kepada Kiai Raes untuk menjadi marjak atau referensi kita. Untuk hal-hal yang menyangkut gerakan sosial dan dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan, kita mohon kepada Mas Toto untuk juga ikut memberi kesaksian tentang Mas Seno. Pertama, sebelumnya saya mohon maaf karena saya ini orang Jawa yang memalukan karena saya tidak mampu berbahasa Jawa sebagaimana Pak Mantep dan Gusti Yudo apa menekon saru-saru raisa tenan aku. Gue no pakaris gue Yudo ningratan gue. Ya gue raisa tenan soal siji gue kalah aku. Terus jadi saya mohon maaf karena harus berbahasa Indonesia. Nomor dua, kita mohon sekali lagi satu kali Al-Fatihah untuk ya. Gusti boten nggih. Karena saya ini juga punya pedoman mengenai sangkan paraning menungso dumadi ya, itu dari Gusti Yudo juga, karena beliau bukan hanya Profesor Saru tapi juga beliau juga ahli filosofi Jawa yang luar biasa. Saya juga belajar dari jadi Gusti menawi kepareng nyuwun sewu lenggah wonten ngajeng, nanti kita tanya-tanya karena keraton itu sendiri, karena beliau orang keraton itu sendiri sebuah satuan nilai, sebuah satuan kebudayaan yang Indonesia akan kehilangan banyak sekali kekayaan kalau mereka meremehkan keraton, apalagi berhubungan dengan wayang dan seterusnya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon dengan sangat, tadi saya bisik-bisik sama Mas Lili dari Kulon Progo bahwa nek saya itu tidak mendoakan Mas Seno untuk husnul khotimah atau untuk diterima Allah, karena menurut saya pasti nek orang njur piye, nek jarane Gusti Allah ya wis ngono kuwi to, berarti ya wis mesti nek aku optimis, ibarat duit wis mesti jadi kisah itu wonge apik sinone ya gitu, bebrayan apik, brayane apik, keluargane apik, dan sikap hidupnya sangat baik, dan inovasi atau suluk atau pencarian di dalam pekerjaan juga. Nanti Mas Toto, saya mohon ikut memberikan referensi mengenai itu. Oleh karena itu ya menungso iki ya menungkui. Nek kaya menungkui ora diterima kan yo ya sekene gari demo. Yo ajeng nyuwun menungso sing pripun iki. Gusti Allah, ajeng pripun seneng pun sapi-api bocah apa meneh murid iki mantep. Kami niru sing top. Yo, Pak nyun pamit mawon nggih. Semo iki murid yang baik dari Ki Mantep kecuali satu hal. Nek Ki Mantep ki wis ndi masjid ning isih golek musala. Isih duwe langgar, isih duwe sapi turute ku ya ampuh tenan. Nek Gusti Yudha ya rawani kok. Wani ning ngangkem wae, lunyu wae. Oke, bismillah. Saya mohon Al-Fatihah satu kali untuk almarhum Ki Seno, bukan untuk memohonkan Allah, untuk mensyukuri bahwa Allah menciptakan makhluk yang luar biasa yang namanya Ki Seno, yang sekarang beliau ambil. Dan saya itu berharap iki Gusti Allah yang nek cara Jawa ini berbasuki mawa bio. Ini pripun penjelasannya Pak Mantep. Berbasuki mawa bio, kelakonnya kok kudu mawa pangorbanan. Nah dipanggilnya Ki Seno itu beonya, kira-kira gitu ya. Nah, dipanggilnya Seno itu ya, makin pun rampung Dharma. Enggak, maksud saya gini. Itu biaya yang ditarik oleh Allah. Supaya Allah nanti memberkahi dan menurut yang besar untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa. Amin, amin. Itu maksud saya. Jadi, yo nek kowe ning arep penak yo ora ming penak tok yo tak jaluki ongkos. Nah ongkos iki bocahmu sing ampuh kae, sing kok senengi kae, sing laris kae tak jupuk sik umur 48. Jer Basuki mawa beo innama al-usri yusra apa namanya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi entuk apik ning yo ana ongkose kudu dol tinuku karo Gusti Allah. Nah, kita ini sekarang meniati supaya dipanggilnya orang yang kita kagumi, kita sayang itu oleh Allah memang dijadikan ongkos untuk supaya kemudian Allah memberikan berkah kepada keluarganya, kepada gading apa? Gading Pabukir. Gading Pabukir Saputra juga nanti akan insya Allah dijadikan contoh dari regenerasi dalang yang baik. Saya tidak pesimis dengan dunia wayang dan pedalangan. Kalau ketoprak, ludruk segala macam mati, tapi kalau wayang ora iso mati. Pake mesti no. Mesti ono wae. Jadi itu wayang itu merupakan satu karya kebudayaan Jawa yang menurut saya sangat getih, sangat yang melebihi dari karya-karya kebudayaan bangsa manapun seluruh dunia, sehingga kita mungkin bahkan meregenerasikan ya iso Pak Mantep ngurui putrane Mas Seno ya iso, ning tetep nanti Allah akan memberi ketentuan bahwa wayang akan diabadikan karena wayang adalah pertunjukan kesenian yang paling komplit sedunia. Karena dalang itu manusia medeni. Jadi ada sebuah artikel di Amerika yang mengagumi dalang. Kok iso ya ana wong ora turu sungi silo, ora nguyuh, sikile nutuk-nutuk keprak-keprak kuwi, terus tangane itu semua, jadi semua fungsi kesenian ada di satu dalang. Yo sastra, yo teater, yo seni rupa, yo musik, kabeh diringkes oleh seorang dalang. Jadi orang Amerika membayangkan, berarti dalangnya mesti gaji ini lebih dhuwur mangane menteri. Nek payu. Kudune ya, logikanya orang barat, dalang itu berarti harus mendapatkan apa namanya penghargaan lebih tinggi dari menteri, kalau perlu sama dengan presiden, karena dalang-dalang disuruh jadi presiden iso pemenang yang bupati. Nek presiden kan dadi dalang ngomong modaro gitu, raiso terus mesti raiso. Nek Pak Mantep dadi presiden iso, wong masjid duwe, musala duwe, iso di ringkes kabeh gitu. Jadi insyaallah, jadi aku rawani asuh ya. Wes dimanjakan sama Allah. Coba Nabi Muhammad hanya 63 tahun, beliau sekarang 74. Tepuk tangan untuk beliau, 74. Dan 72, ora apa tak korupsi loro ya. 72. sehat walafiat dan apa jenenge sabetane sih. Sabetane sing niki ora ming dhuwur tok kuwi menandakan misore ya ampun ya. Rumah sane rumah sate itu nek kowe ndelok wayang kene ono dalang nginang ngene le sebalik segala mereka berarti misore iso iso ngene. Masya Allah. Malah klepek-klepek. Oke. Untuk keluarga Seno maupun untuk para niogonya, para gurunya, para tasnya yang nyengguyung layang beliau selama ini, percayalah bahwa tadi ketika Pak Mantep tadi apa jenis meresmikan pewarisan ilmu dan niat baik pewayangan kepada putranya Ki Seno tadi, itu saya membayangkan bagaimana dulu Syekhona Khalil di Bangkalan mewariskan dengan situasi sama kepada Mbah Hasyim Asy'ari hingga berdirilah NU dan seterusnya. Demikian juga dulu itu situasi, nama saya menyebutnya itu situasi nubuah dan walayah. Nubuah itu kita kan hidup dalam alur kenabian. Nabinya sudah tidak ada, tapi kan arusnya tetap ada dan itu kita jalani. Demikian juga walayah. Walayah itu artinya kewalian. Nah tadi Pak Mantep mewariskan itu kepada Gading Paukir tadi itu. Betul ya? Itu saya agak gemetar juga, berarti insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Soal waris gue gampang. Itu karena Gusti Allah ki dolti nuku karo menungso siji nek kue takwa ki atine waspada terus ana Gusti Allah lho. Aja ditabikan, aja cuwawaan, aja sembrono. Ya ja'allahu makhrajukum min haitsu la tahtasib. Jadi nek kue waspada terus terhadap ada dan perannya Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar atas setiap masalah kita. Satu. Jadi buy one get two. Kita beli satu dengan rasa takwa dan kewaspadaan hidup terus-menerus, Allah kasih dua, siji jalan keluar atas segala masalah, yang kedua rezeki yang tidak terduga. Nah, payu itu kan wilayahnya kan tidak terduga. Ya, gitu. Dan itu Allah yang menentukan payu apa orang yang dalang, tukang becak, angkot, yo, wong dodol warung kae yo kan sing tuku piro kan Allah yang menentukan. Jadi itu Allah disesuaikan dengan tingkat kewaspadaan kita terhadap perannya Allah dalam hidup kita. Itu yang itu buy one get two yang pertama. Yang kedua, wa may tawakkal 'alallahi wa huwa hasbuhu habali wa amri qala setor atau membayar kepada Allah berupa uang yang namanya tawakal. Tawakal itu diwakilke. Kan kowe ora iso. Kowe mangan kan orang yo iso ngolah pangananmu. Iki kan Gusti Allah sing ngongkon malaikat karo untuk mengolah makanan kita sampai ono sing dadi gizi, dadi kalori, dadi daging, dadi getih, ono sing metu. Nah itu semua kan manajemennya kan Allah semua. Nah itu namanya karena kita mentawakalkan hidup kita kepada Allah. Sing dhewe iso kita kerjakan, yang dhewe ora iso kita tawakkan. Dadi nyalon arep dadi apa ora, kowe bercita-cita tercapai apa ora, itu kan urusan jalannya tawakal, yaitu kita mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita wakilkan sesuatu yang tidak mampu kepada Allah, maka Allah memberi dua. In wallahu hasbu. Jadi Allah sing ngurus. Gusti Allah sing ngitung, Gusti Allah sing dadi manajer, Gusti Allah sing dadi akuntanmu, Gusti Allah sing dadi kasirmu sabite. Wallahu hasbu. Terus innallaha baligu amri, dan Allah akan membuat orang yang bertawakal itu capai apa yang diinginkannya, yang memang baik dan diridhoi Allah. Tapi kamu tidak mampu mencapainya kecuali Allah membawamu untuk mencapai. Ya, semua yang dicapai Pak Mantep Allah ngijabai insya Allah. Jadi saya cemburu, saya tidak beralasan, karena memang saya tidak digiring Allah untuk mencapai apa yang Pak Mantep capai gitu. Jadi itu semua itu yang dijanjikan Allah, bahwa kalau kita bercerita Allah akan membuat tercapai. Gue nak nandur menggari kok selehke, njur kok sirami, gue ngecik apa ya? Iya, ngelobangi tanah itu terus kalau boni jagung, popo kaya, terus kok sirami sok-sok. Neng senyum, gue, kita kan gak bisa menumbuhkan tanaman, apalagi membuahkan tanaman. Jadi itu yang disebut Allah akan menyampaikan kehendakmu dan keinginanmu itu untuk tercapai. Innallaha baligu amri wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah menjadikan segala asalkan kamu bertawakal kepada Tuhan itu. Jadi setorannya itu mengkawakal itu. Oke. Oleh karena itu dipanggilnya Mas Seno, kalau saya menyebutnya kalau soalnya tumbal, tumbal itu apa namanya? Tumbal itu biasanya. Tumbal itu kan. Tumbal itu ongkos kok. Tebusan. Ya, tebusan. Jadi dari itu ini kan tak tumbali yang ini. Nah, Mas Seno ini adalah tumbal kita semua. Supaya Allah memberikan kesejahteraan dan perubahan-perubahan hidup yang baik. Tapi Allah minta tumbal yang namanya Seno Nugroho. Dan itu untuk keluarganya, tumbal untuk masyarakatnya, tumbal untuk nyokonya, tumbal untuk mudah-mudahan untuk ini akan terjadi kematian-kematian lagi. Yang ada sifatnya tumbal yang ada sifatnya adab. Jadi Mas Seno ini hanya salah satu yang diminta oleh Allah agar supaya Allah mengabulkan apa yang sebagian yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan itu berkudirannya untuk keluarga dan komunitas yang berjuang untuk masyarakat dan negara dan bangsanya. Amin. Atas keyakinan saya ini, atas doa kita bersama, saya mohon satu kali Al-Fatihah untuk Mas Seno dan keluarganya. Ilahadiniya as-salukah. Wa'ilahadiyatina bin Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Ini kita akan belajar kepada Gusti Yudho, kepada Mas Toto, kepada Yai Rais, kepada sesepuh kita Pak Mantep yang paling berpengalaman di antara kita semua luar dalam. Kita belajar. Jadi nanti kalau urusannya sudah sampai kepada filsafat atau filosofi Jawa, kebijaksanaan Jawa, saya akan mematuh dan mohon kita katakan dengan. Karena memiliki tadi kan namanya sanggan paraning bunga itu kan ada stasiun-stasiunnya, ada terminal-terminalnya, ada tahap-tahapnya, ada kelas-kelasnya, ada apa level-levelnya. Jadi misalnya kalau dalam di seluruh dunia tidak ada kebudayaan masyarakat yang punya kelengkapan tentang sanggan paraning bunga di melebihi orang Jawa. Jadi misalnya Pak Mantep itu dari tembang Jawa yang baku itu dari ujung sampai Mekato itu muncul supaya kita mengingat kembali aja, memikir kembali aja. Itu apa aja urutannya? Micil, micil itu kelahiran. Terus itu kan satu satuan musik yang menggambarkan kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Dan itu nggak ada di seluruh dunia, hanya Jawa. Makanya kalau Indonesia tidak segera insaf untuk belajar kepada Jawa, Indonesia tidak akan meneruskan, tidak akan bisa meneruskan dirinya. Jangan dipikir Indonesia tidak bisa bubar. Mojopahit saja bubar, Demak bubar, Pajang bubar, ya. Mataram juga tidak menentu, gitu ya. Nah, Indonesia juga jangan KL, Indonesia juga punya akhir untuk kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, dia harus tahu, harus belajar kemana-mana. Mas Seno termasuk orang yang sangat belajar. Lihat kan apa jenisnya? Kalau jalannya Pak Mantep oleh Sinau ini sekat kita sekat kita benar. Nah, level-level perjalanan manusia itu tadi saya itu nyungun kepada Allah SWT agar supaya saya tidak ngomong ngawur pada malam hari ini. Jadi saya itu kalau Anda membaca Quran itu kan selalu disebut langit itu ada tujuh, ada Saba, Asama, Latim, Dibaton, Mataror dan seterusnya. Jadi saya menggambarkan langit itu kan di dalam diri manusia. Jadi ada langit di mana kita berada di dalam langit itu yang lapisannya tujuh, tapi juga langit itu adalah kosmos atau jagat di dalam diri manusia. Nah, kalau orang Jawa kan sangat menggaling kalauan Gusti itu kan menggambarkan betapa manusia itu sebenarnya adalah makrokosmos. Makrokosmos artinya jagat gede ini menungso. Nek barat jagat cilik ini menungso. Nek wong Jawa jagat gede menungso. Di menungso ini langit yang duwe, bumi yang duwe, lemah yang duwe, logam yang duwe, banyu yang duwe, geni yang duwe, malaikat yang duwe, setan yang duwe. Jadi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini dikandung oleh satu makhluk istimewa namanya manusia. Dan di antara manusia yang istimewa itu adalah yang paling istimewa adalah dalam. Dalam ini terus kui aku gumun kagum kalau kagum lah. Nah, Allah menyebut tujuh langit itu menurut saya ini sebelum saya tanya kepada beliau ya. Pak Mantep ini tadi saya itu minta kerjaan disini, saya itu minta betul kepada Allah. Jadi langit pertama itu kalau kita melihat jalan manusia itu namanya kasat. Kasat itu tepak. Jadi di Jawa ada istilah ilmu katon. Ya. Kalau bahasa modernnya materialisme. Jadi itu orang saya itu lakuk si tepak apa itu? Barang katon. Jadi ini, jadi pedoman kita apa saja itu kan tepak orang presidennya. Api orang tergantung sama jalan tol orang kan itu kan. Gitu. Bupati api orang, pokoknya sing tepak apa yang itu. Pembetuk barang sing ditelok kan gak sing ketok lagi. Jadi gini orang punya ilmu untuk ditelok sing orang ketok. Jadi kalau pakai terminologi Borobudur kan kita cuma ini rupa datu bukan arupa datu. Ya, tapi ini langit pertama itu saya menyebutnya kasar. Gimana betul ya? Tetapi manusia, jadi kan manusia itu tingkat keempat. Jadi pertama benda, barang. Kayak wajib, kayak lemah, atau debu, tanah gitu. Kemudian benda yang tumbuh, itu tanaman. Kemudian benda yang tumbuh dan bisa bergerak, itu berarti binatang. Terus benda tumbuh, bisa bergerak dan punya alat untuk menghitung, punya alat untuk melihat, menilai atau berakhlak, namanya manusia. Nah jadi terhadap kasat saja barang sing kita oleh nunggu ya harus iso ngitung. Jadi makanya sekarang kita hidup di zaman materialisme, kapitalisme material gitu ya. Kita meneruskan Renaissance abad 16 di Italia dan Perancis, dan yang kita laksanakan sekarang adalah semua gagasan tentang materialisme yaitu yang kasat motor itu gitu. Tetapi kasat motor pun kita sudah bisa menghitungnya. Jadi misalnya pari ya nek wedhus kan mangan godhong. Mangan sukur, nenek menungso kan godongnya di sayur. Jadi kita sudah punya alat untuk mencerdasi atau mengakali atau mengintelektualisasi benda-benda. Jadi padi kan ya orang langsung dikremus, dipanen, baru ditutup, baru dilewat kan gitu. Itu pun terus ono sego goreng, ono sego kebuli, ono mungkin ditambahin mana bebek selamat, ono macam-macam, ono segala macam. Itu karena manusia pada dasarnya sudah bisa mengerti, meskipun perhatian dia masih pada materi, perhatian pada yang kasat mata. Nah, jadi ego manusia itu adalah langit kedua. Jadi manusia diselekin dunia lemak, logam, banyu, geni. Dia mencerdasi dengan kecerdasan langit kedua namanya ego vertikal. Kemudian baru ada jagat batin. Jagat batin itu guru lagi yang penting guruannya kalau gini itu namanya batin. Uyaki sing dadi ide uyaki asine apa warnane uyaki. Jadi ada hakikat dari sebuah benda yang tersimpan dan tidak kelihatan. Nek uyai ketok nek asine ora ketok mantep. Gitu. Gine ketok apa gulane ketok ning gine ora ketok. Nek ayune wong wedok ketok. Mpelak yo. Ini saya ngeloyak sini sama kursi itu ya. Jadi saya menyebutkan manusia itu di langit ketika dia sudah mengenal dunia batin. Jadi wayang itu kan menurut saya sangat batin. Lainnya gue, ono wayang kok pipih juga tipis dari mulut kuwi. Nek kuwi berpikirnya langit pertama kan piye iki? Iki saiki dalam maling iki. Ono iki rumo apa yang mulut kuwi? Dari cucuk manuk. Dari cucuk manuk itu kuwi. Tapi kan ketika Anda nonton wayang itu Anda bukan di langit pertama, bukan di langit kedua, tapi di langit ketiga. Nonton wayang itu kan yang Anda tonton adalah kesadaran Anda mengenai wayang, bukan wayangnya. Betul ya, Pak? Jadi orang nonton wayang itu harus ngerti loh ceritanya. Misalnya Semar bangun kayangan misalnya. Kan harus ngerti loh si nonton di bingung ini bakal ini, jadi ini, jadi ini, harus ngerti. Kenapa nonton? Karena masyarakat yang mengkonsumsi wayang itu bukan masyarakat material tapi masyarakat kebatinan, masyarakat hatinya. Karena yang ditonton adalah gagasannya, yang ditonton adalah kui kaya wong dikir atau kaya wong sahadat. Jadi misalnya Seno kan misalnya nek Pak Mantep kan Petro ya, mengidentifikasi dirinya Petro. Kalau Seno kan Bagong sama dengan Mbak Dito ya. Nah, jadi Seno meletakkan seluruh aspirasinya itu ke lakon Bagong, ke figur Bagong hampir 80%. Nek Petro Gareng Semar Lialiana mungkin 20%, Pak Mantep yang 80% Petro kan gitu. Nah, jadi yang ditonton oleh orang yang nonton wayang kan bukan Petro yang digang oleh Pak Mantep, tapi gagasan di dalam dirinya. Nah, itu namanya langit ketiga. Nah, ini saya ngarang-ngarang. Nah, pandangan kita mengenai batin tadi itu, jadi gula lagi wedok ayu, ya, opos. Begitu banyak hal yang kita sebenarnya tidak bisa melihat. Ya, itu berarti penglihatannya tidak boleh dengan mata secara kasat mata, tapi harus kasat. Kasat batin, kasat hati, kasat rasa, satu turut itu ya. Nah, kemudian manusia apa namanya merumuskan pengetahuan batinnya itu, maka di langit keempat manusia mendapatkan ilmu. Nah, orang Jawa menegaskannya dengan ngilmu kuwi kelakone gambir aku. Jadi orang Jawa itu kalau dalam bahasa modern sangat empiris. Sangat empiris. Saya mohon izin ketika tadi kita tahlilan dan yasinan ya. Kadang-kadang saya itu monggo yasinan kuwi bahasa Arab kuwi cara aduh karo awake dhewe kene iki ngomong ain sok ya ming ain to. Tapi saya sudah lama punya kesimpulan Pak Mantep. Bahwa Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tuh. Ya sekarang mau tegaskan ya kok sebelum kita masuk ke masalah sosial. Pak Mantep sampean tahu krungu Allah, tahu krungu Jibril. Kowe golek dhewe, neliti dhewe, ketemu dhewe apa dikandani? Enggak menungso ngerti malaikat nek ora dikandani. Mungkin orang jamada ngelompoke peneliti untuk meneliti iki lho Jibril, iki lho Mikael, iki lho Israfil, iki lho Israfil, mungkin ora. Jadi itu hanya mungkin kita tahu Allah, tahu malaikat Jibril, jin bahkan. Itu kalau hanya kalau Allah mungkin tahu Tuhan kita. Kan gitu ya, itu namanya langit kelima. Jadi nyun sewu Pak, nek dewa kalau jane asline, Pak Menteri. Dewa niku menungso sing ketrima. Menungso sing ketrima. Jadi yeah. Bukan makhluk lain. Oh, bukan. Jadi dewa niku manusia. Ya napa nggih manungsa sing katrima. Jadi nek cara Islam kene saleh ngono ya. Mila sok-sok kala mangsane cara ibu dhewe sok kleru. Oh. Karena apa? Itu masih manusia. Menungso. Mereka semua manusia ya. Okay. Jadi padahal dalam bahasa Inggris dewa itu disebut hampir Tuhan, goddess ya. GODDEST. Kalau Tuhan itu God, GOD. Kalau dewa itu GODDEST. Jadi semacam Tuhan. Makanya kalau di Yunani kuno kan ada dewa Zeus, ada. Nah itu kan orang salah, aku orang ngarani kuwi salah. Kuwi lak menungso golek dhewe to. Oh kaya ono sing nek merapi kaya ono Mbah sing urusane Wedhus Gembel. Oke, Mbah Jumadil Kubro sing urusane pemetaan arah angin. Oke, ono sapa ono sapa gitu ya. Itu kan semua penemune menungso. Wong Jawa ki wis ngerti nganti puncaking urip. Neng tetep ora iso ngerti nek kaya Allah. Sing ngarani kaya Allah sapa, Pak? Nek Jawa kan Sang Hyang. Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Nggih, Sang Hyang Nuroso, Nur Cahya. Yes, ya ya, Sang Hyang Nuroso, Nur Cahya sak piturute. Itu kan kita gagas sendiri. Tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri itu menyebut dirinya siapa, kan kita hanya mungkin tahu kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Nah, Allah bilang kul huwallahu ahad. Dia bilang aku adalah Allah yang ahad, kan begitu. Nah, jadi kita tahu kata Allah itu hanya mungkin kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Nek kene golek dhewe ra iso. Ya paling pol tekan Betara Guru, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi sak piturute. Jadi itu yang saya sebut tumbuh ketemu tutup. Dari wong Jawa iki wis ngerti hakikate Sang Hyang Wenang. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Sang Hyang Widi, Allah yang Maha Menciptakan. Allah ya Sang Hyang Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Ya. Sudah tahu hakikatnya, tapi nomenklaturnya, namanya itu menurut Tuhan sendiri siapa? Hanya bisa dikasih tahu oleh Tuhan ke kita. Kalau kita enggak dikasih tahu, kita enggak tahu. Itu yang namanya agama. Jadi agama Islam dengan Jawa itu seperti tumbuh ketemu tutup, karena tumbuhnya wis dhuwur kae, wis nyamapik banget. Ning kan tetep butuh tutupe. Nah, tutupe iki Gusti Allah sing ngekeki Islame iki tutupe kuwi. Gitu. Nah, itulah sebabnya tidak bagi Pak Mantep untuk bergaul sama saya, tidak sukar untuk bersaudara sama saya, tidak sukar untuk bekerja sama dengan saya dalam hal apapun, karena beliau adalah tumbuh yang luar biasa dan saya menyesuaikan tutupnya itu kan atas dasar hak apa tumbuhnya itu. Kan tutupnya ra untuk kegeden, kudu pas. Nah, manusia itu mencari tumbuh dari Islam itu, mencari tutup tumbuh dari Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan. Jadi orang yang kebenaran, orang yang kebaikan, orang yang keindahan, tapi juga kebijaksanaan. Nah, ini dari struktur ini, Pak Mantep ya, di kasat, iguh, ngelmu. Nah, orang Jawa sudah sampai ke langit lima yang namanya Mamayu Hayuneng Bawono. Jadi orang yang mengerteni, tapi juga memperindahnya. Jadi Mamayu Hayuneng Bawono itu kemudian ditegaskan oleh Islam dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu coro Jawane Mamayu Hayuneng Bawono. Aku saiki takon coba mantep. Kata Mamayu Hayuneng Bawono sama rahmatan alamin iki laire dhisik ngendi? Menawi lairipun nggih, kula nggih mboten kertos. Dados nuwun sewu. Mamayu Hayuneng Bawono niku nggih pun kula pun mireng rahmatan lil alamin niku nggih wit biyen nggih pun krungu. Ngeten perkara sing maksud ngendi kira-kira sak durunge ana unen-unen rahmatan lil alamin wis ana Mamayu Hayuneng Bawono ora? Kula kinten kok sampun. Sampun nggih. Jadi orang Jawa sudah sampai ke langit 5 dan 6. Ngaten. Nggih. Mamayu Hayuneng Bawono niku mboten saged dijangkah pisan. Mamayu Hayuneng Bawono mboten saged ngaten. Nggih. Lha dipun ngaten. Sepisan ana tahapane wonten anu trap-trapan. Mamayu Hayuneng Jiwa sik. Nggih. Nek Mamayu Hayuneng Jiwa, Mamayu Hayuneng Kulawarga. Nek pun Mamayu Hayuneng Kulawarga, Mamayu Hayuneng Sasama. Nek pun Mamayu Hayuneng Sasama lagi Mamayu Hayuneng Bawono. Ajeng Mamayu Hayuneng Bawono piye nata awake dhewe wisa? Dadi Mamayu Hayuneng berarti sing leres niku Hamengku Buwono apa Hamengku Bawono? Lah menika Gusti nyidani ngrate kan. Dadi titik. Ingkang leres dadi titik. Nah. Moga di. Nyen respone Gusti nyidani. Ngelang-ngelang. Yang menurut perjanjian Gianti nah, Hamengku Buwono. Nggih. Terus jenenge Hamengku Bawono, Bawono jenenge luweh jembar, luweh alit. Semoga ngen beraneng, pokoknya pun sih nggo pancatane perjanjian Gianti menika ingkang teken Bawono jejuluk Warso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloga Abdurrahman Sayyid Panagama. Tetep Hamengkubuwono. Buwono nggih. Jadi ini bukan urusan epistemologi atau etimologi kata, tapi urusan perjanjian antar orang yang punya tanggung jawab kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bukan yang benar Bawono atau Buwono, tetapi menurut Gusti Yudo, lo dulu perjanjiannya Hamengkubuwono, nek jenenge cemek ya cemek aja diceluk dirun, kan gitu kan. Nek jenenge nevi aja diceluk kan begitu. Nek Buwono ya Buwono kan gitu. Jadi itu kan soal wakdun, soal perjanjian. Nah, kita hormati. Terus saya lagi tadi saya itu bisik-bisik tanglet kepada Pak Mantep, kemudian beliau kasih satu kata andegagan. Andegagan ini podo nyenyadong, nyenyuwun. Namun ini andegagan itu nyuwun kalian ikan kuwaos, nyuwun kalian Gusti ingkang akarya jagat. Andegagan nyenyadang itu murun yang wahyu, ini itu dipunustani andegagan. Dedakan ini buatan nyewon kali tiang. Nek kali tiang cakap nyewon. Terus pun paringi. Nek beriko. Nek bahasa Indonesia ini minta dan memohon. Ya. Nek memohon kepada Allah gitu ya. Betul. Jadi andegakan dari kata adek. Oke. Andegakan. Andegakan itu terusnya ini. Kenapa ini? Andegakan ngistoke ojo badha dawuh Gusti apa sing dadi kreteke atimu sing lahir batin nyuwuna karo sing kuwasa ngaten kancarane ngaten iki sembanuwun Pak Mantep. Ini saya belok sedikit ke Gusti Yudo. Saya sampean ingat almarhum Pak Damarjati Supajat ya, yang juga pembelajar dan ahli filosofi Jawa ya. Berdirinya Keraton Mataram itu kan dulu karena Ki Penjawi dan Ki Gede Pemanahan Ki Gede Pemanahan sowan ke rumahnya Penjawi malah Ki Ageng Giring. Terus ada degan gitu, ada degan diminum. Nah, ternyata degan itu berisi pulung atau wahyu Keraton Mataram. Kira-kira begitu ya. Maka berdirilah Mataram sampai ke Jogja Solo dengan perjanjian Gianti dan seterusnya. Tapi dalam tafsirnya Pak Damarjati Supajar nyuwun sewu ini, mudah-mudahan ini juga bukan soal nakal tapi soal mudah-mudahan soal anu pemahaman intelektual dan budaya gitu ya. Jadi kue orang membedakan Gusti nek jari Pak Damar. Ning kan Ki Ageng Giring kan pas nang sawah, bojone ning omah. Njur terjadilah adeg-adegan. Ngerti maksudnya adeg-adegan? Adeg-adegan gitu ya. Wah, jadi pergaulan wanita dan laki-laki dengan adegan berdiri, adeg-adegan gitu kan. Itu menurut Pak Damar, wallahu alam ya. Nah, menurut jenengan itu degan, kenapa adeg-adegan? Sebab kedua-duanya ini kan ya ahli adeg-adegan. Ahli ini? Betul. Gimana kali karpe? Nah, andegagan tadi itu sebenarnya kan salah satu bagian dari manembah ya guys. Jadi kan posisinya manusia itu kepada Tuhan itu kan menyembah. Dan Tuhan adalah disembah. Manembah kang manembah karo kang sinembah kan begitu. Jadi yang saya tanya kepada nanti puncaknya wiji. Jadi nyawi antarane sing kang sinembah karo kang manembah nyawiji. Nyawiji itu bahasa Arabnya tauhid. Jadi agama Islam itu agama tauhid, agama penyatuan antara manunggal, agama manunggal antarane makhluk dengan Allahnya, dengan penciptanya kan begitu. Nah kalau sekarang kita ke seno ya. Seno ini kan menempuh semua ini. Jadi Seno sekarang sudah sampai ke langit Nyawiji, sudah sampai ke langit Tauhid. penyatuan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tadi harapkan menjadi ongkos dari kita semua. Nah, diambil akan memberikan berkah kepada kita semua, gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, apa namanya? Salah satu yang dilakukan yang jauh di ngagem andetaken. Nggih. Kula kurang cetha mergo anu alat kula pun sami telas dados. Alat kula sampun boten komplit. Mula boten padha cetha nggih. Komplit te cethane kaya ngono ya. Apa meneh nek komplit ra ngono. Kaisa yang dure gigis ning sare ora ya. Dhewe maneh-maneh kok. Mila kula niku kan nawake sikat gigi nggih emoh. Kone nawake odol ya ora gelem. Untuk randu kok sikat. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Seno ini melakukan semua. Jadi kan dari dunia materi ke dunia ego materi ke dunia batin ke dunia mengilmui materi, mengilmui batin dan sampai ke lembah. Karena Seno juga Seno gini, fungsi dalang itu nyun sewu ya. Kan menungso urip kan kudu nguri-uri sing wis ana. Terus apa ya? Nek basa cara Jawane mengkreatif. Mengkreatif itu artinya yo dikembangke di yo nek dilestareke to. Iya, yo dilestareke ning nek beras lak diliwet ben dadi sego. Itu namanya mengkreatifi. Nah, Seno kan mengkreatifi. Seno kalau ngomong ilmu pedalangan dan jagat pedalangan, Seno adalah dalang satu-satunya yang berani mengawinkan jagrag Solo dan Jogja, kan begitu. Dan selama ini kan Anda tahu entah karena apa, kita belum ada penelitian, kenapa Jogja sama Solo ini kan kaya tikus, kaya kucing gitu. Itu kayak utara sama selatan, polarisasinya luar biasa, dari wataknya sampai bahasanya, sampai kecerean wayangnya, dudukan kakinya, sampai apapun segala macam. Bahkan nyun sewu Pak Mantep, kalau di Solo Durno itu atau buruk? Durno ini saya. Nah, Jogja tidak. Okay. Jadi interpretasi terhadap figur wayang pun berbeda antara Solo dan Jawa. Kalau nggak manut yang nanggap. Ini nanggap yang Jogja, kayak Durno kalau keberui. Ini nanggap Solo, kayak buatan. Rangatan. Nggak. Nah, itu dalang mincerah-mincerih. Nggak, orang dalang gulik duit. Kenapa manut kali yang nanggap? Maka dengan enggak. Menurut saya itu bukan menjelam-menjelam. Lo nek dayoe seneng cel ya sugono pecel. Nek dayoe seneng gado-gado sugono gado. Kan begitu kan. Jadi saya membela Pak Ki Mantep itu bukan soal apa namanya menjelam-menjelam, itu bukan soal kemunafikan atau hipokrisi, itu soal pelayanan. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa kita harus mampu menjadi orang yang terbawah dari semua masyarakat. Dadi nek ana wong isone mangan diwul tok ya edhe kudu iso mangan diwul kan begitu. Jadi itu menurut saya tidak masalah. Dan Seno ini agak lebih eksplisit, dia adalah tonggak dari penyatuan kembali Solo dan Jogja. Nah, kita harus mengembangkannya, suatu hari kita harus menemukan antara Jogja Solo perbedaannya apa wae to sehingga apa yang nanti pada suatu hari akan kita satukan kembali. Itu kan sebesar polarisasi antara Jawa dan Sunda to. Leanyel wong Jogja nang Solo, Solo nang Jogja iki padha karo wong Jawa nang Sunda utawa terutama wong Sunda nang wong Jawa. Sampai-sampai ada tafsir ngeten Gusti. Jadi Ken Arok dipateni Anusapati, Dur Anusapati dipateni Tohjaya dipateni Ronggowuni dan seterusnya ya sampai 7 turunan itu. Menurut sejarawan Agus Sunyoto itu tidak pernah terjadi. Itu adalah karangan para penjajah untuk supaya manusia Jawa, bangsa Jawa tidak punya keyakinan tentang kebaikan nenek moyangnya. Seperti Anda tahu kalau di Cina itu kan ada Judge Bao. Jadi itu idolanya, idola keadilan Cina itu namanya hakim yang namanya Bao itu. Jadi mereka punya wacana, punya berhala masa silam dalam tanda petik. Kenapa saya sebut berhala? Karena kalau Anda mengenal Lata dan Uzza, itu sebenarnya kan itu bukan, itu kan itu patung, tapi patung itu dibikin untuk menggambarkan sesuatu. Jadi kalau Lata itulah gambaran atau pematungan orang yang dihormati. Terus kalau Uzza itu adalah pematungan orang-orang dari masa silam yang paling dijadikan acuan, Lata dan Uzza. Nah, jadi menurut saya kita memang harus menyelesaikan masalah ini. Anda tahu ya, di Bandung kan tidak ada, di seluruh tanah Sunda tidak ada jalan Mojopahit, tidak ada jalan Gajah Mada, tidak ada jalan Brawijaya, tidak ada. Sementara di Jogja ada nggak jalan Pasundan? Siliwangi. Ada toh? Di Surabaya ada kok jalan Ciamis, jalan Cipaganti, jalan macam-macam ada kok. Jadi orang Jawa tidak terlalu benci kepada Sunda, tapi orang Sunda agak luar biasa sampai hari ini bencinya orang Jawa, dan itu harus kita selesaikan. Harusnya Indonesia sudah menyelesaikan itu awal-awal dulu. Artinya penyelesaian masalah kebencian budaya itu tidak hanya dengan iguh politik, tapi juga harus dengan strategi kebudayaan dari menteri-menteri dan apa namanya institusinya kan gitu. Oke. Nah, sekarang kembali ke Seno, saya mau tanya, saya gilir dari Pak Mantep, kemudian Gusti Yudo, terus Mas Toto. Jadi saya punya pandangan bahwa Seno ini mengkreatifi atau menjadi contoh dari sejumlah kemajuan-kemajuan di dunia wayang yang menyangkut teritorial, menyangkut budaya sekitarnya. Terutama penyatuan kembali Jogja dan Solo tadi, meskipun alasannya dengan penuh kerendahan hati, ya tergantung si nanggap gitu ya. Ya tapi menurut saya itu bukan soal itu soal yo nek zaman lawas kan di kandang kambing mengembek, di kandang sapi melenguh kan gitu kan. Tergantung di kebun apa kita bertanam kan begitu. Nah, Pak Mantep, kalau saya boleh tanya, nyuwun sewu, Mas Seno ini keistimewaannya atau prestasinya atau yang selama ini beliau lakukan yang mungkin tidak atau belum dilakukan oleh dalang-dalang lain sebelumnya, itu apa saja? Semangat belajar. Satu, semangat belajar. Semangat belajar. Seno itu, nyuwun sewu, enggak pernah puas. Takon kali kulo. Kulo nanti dipuntang ngerti kalian, swargi anak kulo Seno. Pak, manunggaling kawula Gusti niku pripun to, Pak? Pernah ditanyakan. Sebut kok takon ngono. Lampahan dewa rujina manunggaling kawula Gusti. Yo. Terus kali sangkan paraning dumadi, Pak. Niku pripun? Ngene. Aku duwene penemu. Sangkan paraning dumadi, mula nek aku lakon dewa ruji kae. Sangkane urip. Dadi urip kuwi saka sapa? Urip kuwi arep ngopo? Pungkasane urip ki piye? Wis sangkan paraning dumadi. Tak dumadi ning urip, kita canun. Nggih. Sangkane urip saka ngendi? Saka Gusti Allah. Nggih. Lantarane bapak karo simbok, aku karo kowe lahir, Sin. Aku karo kowe lahir. Brol. Lah kok dadak aku karo kowe urip ki ngopo? Urip ki ngopo? Urip ki diutus. Sing utus apa? Ya Gusti. Kon ngopo kon nindakake kewajiban urip manut karo kudrate nalika kowe urip, aku urip. Kowe dadi dalang, dalang sing apik. Aku dadi dalang, dalang sing apik. Dadi presiden, presiden sing apik. Dadi ustad, ustad sing apik. Tingkah lakumu namune kebaen pangibadah. Ngibadahku ora mung nang masjid karo nang gereja, ora nang prihara tok. Kowe iki misah wong padu, mau padu rame, mbok pisah terus dadi dheweke lerem. Rukun. Kuwi pahalane gedhe, ganjarane gedhe. Ah, terus pungkasane urip piye? Ya bali ana ngesane kan mau urip. Islam ngarani innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale saka Gusti, bali ana ngersane Gusti. Macan mati ninggal ulang, gore yo regane larang. Gajah mati ninggal gading, kuwi pipo regane larang. Ayo, nek menungso arep ninggal apa? Apa le ninggal utang kok. Ora ngono, dadi sing ditinggal apa? Mula tembunge amal soleh sing murakapi. Dados gunggung kempalipun anak kula swargi. Seno Nugroho niku pun ninggal amal soleh sing murakapi. Tuladhanipun. Najan to mayang, wayangane wis payu kok diarepi karo wong paribasane wong sak nusantara wis ngakoni Seno. Lan kehebatanipun Seno, kula ngertos Seno niku nek boten kleru pedalanipun Rebo Wage. Sedane napa? Rebu Wage. Kusnul Khotimah. Amin. Ha. dinggo lair, dinggo bali. Pun sampun misai. Adik kula nggih enten sing ngoten niku. Jenenge Tuwono tukang bedhug kula pun tilar. Lairi dina Setupon, matine nggih Setupon. Lairi mbiyen taun 1960. Nggih, umure nggih wis 60 taun. Dados pun plus. Dados nggih pun ikhlas. Mila wis saking menika para kula warga nggih Mbak Yu Yekti ali anak kula Agnes wis diikhlaske ya Mbak, Mbak Yu dipun ikhlasaken. Kang putra pun Seno taksipun sampun nalakoti masa estu. Sampun netepi darmaning gesangipun wonten Bebrayan Agung dados dalang ya. Dalang ya apik tenan, ya payu tenan, iso murakapi karo kula warga. Wadene mboten lono sugengipun taksipun mboten tutuk. Nggih pancen menika keparingipun Gusti namung semanten. Kedah dipun tampi kanthi legawa, kanthi ikhlas nggih, Mbak Yu anak Agnes. Menika weling kula ngaten Cak Nun. Bagus. Ya, saya ingat satu hal bahwa kemarin saya diskusi sama Kiai Muzamil ya mengenai Mas Seno ini. Kami sudah bikin video sama Mas Toto untuk menghormati dan nyengkuyung mikul dhuwur Seno. Salah satu poinnya adalah ada kata wasilah dalam Islam. Wasilah itu adalah medium atau jalur untuk supaya Allah menerima. Jadi misalnya Nabi Muhammad itu kan wasilah utama kita. Kalau Anda ono Kanjeng Nabi dan matur nuwun ono Kanjeng Nabi, maka Allah melebih mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Nah, saya mendapat kesimpulan bahwa Mas Seno ini juga sudah punya level untuk menjadi wasilah. Jadi konco-konco sing gamel, konco-konco sing sinden, konco-konco KB, keluarga, sering-sering batin Mas Seno syukur mengalfatihai atau paling ora matur nuwun marang Gusti bahwa Gusti nate maringi Mas Seno dalam kehidupan ini. Kita mensyukuri adanya Mas Seno dalam hati kita, kemudian kita mohon kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Itu namanya makanya tadi kita baca Al-Fatihah waktu tahlilan nggih Pak, Pak Yai nggih. Itu karena kita mengalfatihai terdirikan dari Rasulullah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani sama para ulama sampai Mas Seno kan gitu. Itu karena ada kolusi vertikal. Kolusi itu artinya kita pokoknya nek jenengan kelingan Kanjeng Nabi, sedih kelingan Kanjeng Nabi, mensyukuri ono Kanjeng Nabi, terus mensyukuri ono Mas Seno, mudah-mudahan itu menjadi jalan dari dikabulkan dan harapan Anda. Itu kira-kira apa konteksnya atau urusan wasilah itu seperti itu. Jadi nanti suatu tapi tidak saya doakan. Kita doakan Pak Mantep masih 20, 30, 50 tahun lagi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Malah remuk aku. Ora. Ya. Ayo. Dek iki tak nyen malah ate elek aku. Tapi tidak aus, jangan khawatir. Jadi tidak aus saat ini tetap ngomongi ya tetap kaya wong umur 50, wong umur 50. Dadi ora apa-apa. 100 tahun ning tetap teke dan jagrake tetap. Amin, amin, amin, amin. Ning yo jonjur njupuk meneh njupuk meneh. Kabeh diringkes engko kene ra kumanan ya wis jan. Oke. Jadi itu yang pertama. Nomor 2 sesuai dengan yang diomongan Pak Mantep sebelum Gusti Yudo saya mohon ya. Jadi memang persoalan manusia seluruh dunia itu kan sekarang. Kan itu Pak Mantep. Wong sak donya iki mayoritas ki ora mudeng nek wis mati terus piye. Sampean tahu ya tokoh film namanya Arnold Schwarzenegger ya. Itu dia mati-matian membenci kematian. Dia benci tenan karo mati iki benci banget. Karena dia tidak ngerti nek wis mati njur piye. Jadi kita tuh orang sak dunia ki orang ngerti akhirat. Tidak ada yang ngasih tahu dia, tidak ada yang memberi kepercayaan kepada dia. Nah, sangkaan para neng dumadi tadi kan jelas oleh Pak Mantep bahwa kita itu punya ketenangan. Jadi kayak Mas Seno itu bagi saya bukan husnul khotimah, wong ora tau elek. Husnul khotimah nek mbiyen elek endinge apik. Husnul itu baik, khotimah itu akhirnya. Jadi akhir yang baik. Nek akhir yang baik kan entuk sadurunge elek sih. Nah Mas Seno ora tau elek. Yo ono elek sithik-sithik lah ya. Misuan gitu. Saru. Husnul khotimah yang diberi kuniku gak ora. Ya, tapi kan Mas Seno, Mas Seno tuh seluruh hidupnya khotimah. Apa? Seluruh hidupnya tuh husnul, husnul. Jadi memang apik sejak awal ya apik, akhirnya mesti apik kan hidup. Nah kalau suul khotimah itu kebalikannya adalah orang yang hidupnya baik tapi endingnya jelek. Nah, kalau Mas Yano kan bukan hidupnya jelek, endingnya baik. Kalau ending hidupnya jelek, endingnya baik, itu namanya husnul khotimah. Kalau Mas Yano menurut saya bukan husnul khotimah, memang husnul hayat. Dia memang hidupnya baik dari awal sampai akhir. Ngerti nih Pak Mantep ya? Iya. Gitu. Karena kan itu bagian penjenengan, ini ya apa, tenan. Nah, kalau lagi meru-meru penjenengan itu saja nih. Di Mas Yano itu menurut saya itu ya husnul khayat, hidupnya memang baik. Husnul khayat ini istilahnya iki muga-muga ora krungu ustaz-ustaz nggarku dinesoni tapi turutin itu ya. Jadi Arnold itu sampai benci kepada mati karena tidak jelas. Nah wong Jawa iki Mas penair kurang piye. Sadurunge ana Islam wis ngerti mamayu hayuning bawono, wis ngerti ngunduh wae ing pakarti, wis ngerti becik ketitik ala ketara, wis ngerti Gusti Allah rasare, wis ngerti itu tadi apa namanya? Wis ngerti sing bangsa lain baru mengerti setelah ada agama. Kita ini bangsa yang sebelum ada agama kita sudah mengerti hakikat hidup. Sudah mengerti bahwa ono sangkan paraning dumadi endinge dinompo oleh Gusti tadi itu kan gitu. Nah, jadi itu dari Pak Mantep Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada Gusti Yudho untuk juga mengemukakan apa yang paling menurut panjenengan apa yang paling penting yang bisa kita pelajari dan kita hikmahi dari Mas Seno. Nyun sewu Gusti. Terima kasih. Kalau menurut saya Mas Seno itu orang adaptif, orang yang cerdas. Kemudian dia itu ingin variasi-variasi yang mungkin akan lebih bermanfaat dan juga lebih baik untuk penampilan, khususnya untuk pedalangan. Jadi setelah dulu masalah pedalangan itu runtuh di masyarakat percayaannya, terus ada Pak Mantep ini yang menciptakan suasana segar lagi untuk masyarakat itu tahu tentang wayang. Kemudian dilanjutkan ya dalang-dalang lain. Namun demikian saya melihat setelah Pak Mantep ini Mas Seno yang, wah Mas Seno ini memang saya anggap dalang yang memang tidak mau apa adanya. Memang dicintai oleh para penggemarnya. Kemudian saya juga menceritakan tentang apa yang telah kita ketahui dari para leluhur. Mas Seno ini cukup untuk melaksanakan itu yang tadi dikatakan Cak Nun sama saya itu apa Gusti yang dulu itu ngendikannya. Nah, ini mungkin bisa dicatat dari teman-teman bahwa orang hidup itu harus melaksanakan cecikal bakal tertinggal. Dari cecikal itu istilahnya memberi awal. Jadi seperti saya dulu setelah nikah terus ibu mungkin takut wah iki wong iki kok gerusa-gerusu ya. Engko nek kegawean manggon lho, manggon itu putih. Anjir mesti ya manggon ta. Ora manganu. Mesti wonten anu tempat sing suci, sing tempat tidur lah. Ora nang pawon, ora nang kulah, ora nang ini sudah langsung ngendika. Mungkin dari saudara-saudara yang diberi titah itu hanya saya, mungkin pandangannya ibu kalau itu kok rodo ndahu ya. Mungkin ndak ngawur. Nah, kemudian cecikal adalah awal. Jadi setelah kita mempunyai istri, ini kita harus cecikal mempunyai anak. Kemudian setelah tidak mudah mempunyai anak itu harus kita juga prihatin, memberi contoh dan sebagainya. Supaya anak itu juga nantinya akan menjadikan manusia yang kita maui kita jadi kekudangan kita. Setelah itu berbakal. Setelah anak mulai besar, ya harus kita sekolahkan, kita beri ilmu, kita beri kesempatan untuk memikir yang lebih dewasa. Kemudian termasuk diberi kesempatan untuk bertanggung jawab. Setelah bebakal ini sudah rampungi, tertinggal. Jadi kalau kita sebagai orang tua sama anaknya juga harus tertinggal. Ya tertinggal ilmu atau yang paling mudah itu adalah tertinggal ilmu, tertinggal bondo, bandarta untuk selanjutnya sedikit banyak membantu anak ini supaya tidak dari nol. Karena kalau dari nol nanti akan lebih apa, susah, apalagi zaman seperti ini. Jadi kalau tidak ada modal sama sekali, ya ilmunya ataupun harta bendanya ini akan bisa tersingkir dengan sendirinya. Sehingga tertinggal ini juga harus kita pikirkan sebelum kita mohon untuk sowan yang Maha Kuasa, sehingga supaya kita sebagai orang tua ini bisa ya dihormati, disegani oleh anak cucu kita. Jadi anak wis wah wis sing bapak wis mati wong pitung dino ngopo lumpuhe wong ngokah ya ngopo. Ah ini yang nyebai ini mungkin dari cecikalnya sudah tidak sukses. Itu Mas Ino telah melaksanakan dengan baik. Cecikalnya Mas Gading Pawukir sudah bisa paling tidak seneng dengan mendalang dan sebagainya. Kemudian bebakalnya Mas Gading dan kakak-kakaknya sudah sekolah. Kemudian tertinggalnya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah ngetos sendiri seperti ini, jadi tidak langsung pakai gedek apa gimana gitu, tapi sekarang sudah begini bagusnya, sehingga saya kira semoga apa yang ditinggalkan oleh Mas Ino ini amanah bagi ahli warisnya dan juga masyarakatnya, tetap bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan keluarganya. Saya kira itu saja, Pak Janun. Terima kasih. Gusti. Saya akan minta Mas Toto kemudian terakhir kepada Yai.